Kesesatan apa saja yang dilakukan oleh Dr. Muhammad bin Hadi sehingga dia ditahdir oleh Syekh Robi, begitu pula ditahdir oleh Syekh Ubaid. Apa Muhammad bin Hadi sudah dinasehati oleh masyayikh berkali-kali? Kalau kamu tanyakan apa sudah dinasehati, para ulama kesabarannya sangat tinggi dan panjang. Berapa kali dipanggil untuk diajak duduk dengan orang-orang yang dia tuduh, dengan orang yang dia cela sebagai so'afiqah, tapi tidak pernah mau. Tetapi fitnahnya terus, tiap hari so'afiqah keluar dari lisannya kepada afadhil tulabul ilm, bahkan masyayikh yang dia gelari dengan so'afiqah. So'afiqah orang yang tidak punya modal, artinya enggak punya ilmu. Sementara yang dia cela itu sebagian mereka lulusan jami'ah, sebagiannya S2, sebagiannya doktor, S3, kif enggak punya ilmu. Kedzaliman. Kemudian ditunggu sekian lama, buktimu apa? Agama ini mendidik kita untuk segalanya dengan bukti, hujjah. Dan para nabi, para mursalin, semuanya dengan hujjah menjelaskan kepada kaumnya. Dan para a'imah setelah itu, apa ia pernah kalian dapati selama kalian belajar agama? Dikasih mentah-mentah, pokoknya Mu'tazilah sesat. Kenapa sesat? Pokoknya sesat. Apa alasannya? Hujannya apa? Enggak ada, pokoknya sesat. Pernah kalian dengar demikian? Syiah sesat, rusak, menyimpang. Kenapa? Pokoknya menyimpang. Bagaimana dakwah itu akan diterima orang? Kamu enggak punya bukti. Menyalahkan ini, menyalahkan itu, mengatakan ini nyimpang, sesat. Kamu gak bisa membuktikan. Bukan demikian a'immah. Mereka jelaskan sesat karena ini. Mereka melanggar ini, mereka punya akidah seperti ini. Kan begitu. Jahmiyah begini. Karenanya mereka disesatkan, dikafirkan ulama. Begitu yang lain-lainnya. Tokoh-tokoh pun demikian. Dengan hujjah, dengan barohin. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a qawm dima'a qawmin wa amwalahum. Kalau dibiarkan begitu, orang akan semaunya mengaku darah dan harta orang lain. Mengaku darah misalnya ada keluarganya terbunuh, mati. Semaunya asal tunjuk, pembunuhnya fulan bin fulan. Apa buktimu? Pokoknya dia yang bunuh. Ini depan banyak kaum muslimin menyaksikan, terutama itu di depan mahkamah. Hakim akan tanya, kamu punya bukti enggak nuduh fulan begini? Ya pokoknya fulan pelakunya. Mana bisa diterima? Begitu pula harta. Orang akan main caplok semaunya. Ini tanah saya. Ladang sawah 10 hektar mungkin milik saya. buktimu mana, itu milik saya pokoknya. Saya dapat dari leluhur saya. Nah ya buktimu, surat sertifikat, petok atau apa dari notaris atau petugas tanah dan tidak ada. Bagaimana orang bisa menerima dan membenarkan ucapan kamu? Akan ditertawakan orang. Ini orang gila jangan-jangan. Gak akan bisa diterima. Bahkan fitrah pun gak akan bisa menerima, apalagi syariat. Dia tegakkan peperangan, harb, aswa. Dia bikin fitnah besar, Muhammad bin Hadi, syarqan wa gharban, mendunia urusannya. Hingga Syekh Rabi mengatakan fitnahnya lebih dahsyat daripada Abdurrahman Abdul Khalik. Dampaknya mendunia, di Saudinya, di Timur Tengahnya sendiri, di Jazair, di Maroko, di Amerika, di Belanda, di Inggris, di Indonesia, di banyak tempat. Sementara tidak satu pun bukti sampai hari ini yang bisa dipertanggungjawabkan olehnya dan yang ta'assub kepadanya tentang kebenaran tuduhan itu. Mereka so'afiqah, apa buktinya? Bahkan dikatakan mereka disamakan seperti ahlul bid'ah. Kenapa? Apa kesalahan mereka? Kalau ada bukti kita akan terima sebagaimana yang lain-lainnya. Al-Banna, Sayyid Qutb, fulan-fulan, Ali Hasan, Abul Hasan, Hajuri, semuanya dengan bukti. Ucapannya begini, ucapannya begitu, ada bukti. Lah ini apa buktinya? Enggak ada. Ainal uqul, subhanallah. Di mana akal mereka? Yang masih saja berfanatik buta kepadanya. Mana ilmu yang selama ini dia pelajari? Al-afiyah la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak terbandingkan oleh suatu apapun. Lebih dari itu dia menuduh orang kehormatannya fi bait min buyutillah, di masjid, atas kehormatannya di rumah Allah. Fajir, afjarun nas, fujur fil a'rad, irbit, syar, ahir, yakni zani. Apa buktinya? Loh, yang kita anehkan, ini thullabul ilm yang selama ini dikenal mungkin punya ilmu, mengajar ilmu, tahu nusus, ngerti dalil, gak faham tentang qadzf. Yang anak SD saja faham qadzf haram, termasuk sab'ul mubiqat, 7 dosa yang menghancurkan. Tanpa bukti kamu katakan fulan, akhir, zani. Gak ada 4 saksi. Apa hukumannya jald? Apa hukumannya faulaika humul fasiqun? Nas kitabullah, kalian kemanakan? Hat, apa buktinya? Mana syuhud? Fulan, Abu Ayyub, Ban Ghimari, dituduh sebagai akhir. Di masjid Allah. Faya subhanallah, fitnah. Tapi ya seperti tadi, hikmah di balik semua itu terlihat as-sadiq minal kadhib, terlihat al-khabith minal tayyib, tersisihkan semuanya. Terang-terangan dia menentang dan memerintahkan untuk tidak terjadinya ijtima'ul kalimah, persatuan di antara masyayikh Jazair, yang masyayikh Syekh Robi dan yang lain dari ikhwanuhu minal masyayikh menyarankan ijtima'lah kalian, bersatulah kalian, selesaikan dengan baik demi dakwah, kemaslahatan dakwah kalian begini. Hakim para ulama Muhammad bin Hadi datang dengan jelas-jelas mengatakan jangan mau bersatu, jangan mau duduk dengan mereka, jangan, menentang kibar para ulama. Fitnah. Bagaimana mensikapi yang menganggap bahwa Muhammad bin Hadi berijtihad? Ijtihad? Bukan masalah ijtihad. Hadhihi tu'unat. Sab wa syatam wa ta'an. Ala a'radhi unas. Ijtihad? Ala hisab a'radhi nas. Yang jadi taruhan, yang jadi orang-orang terzolimi kehormatannya, harga dirinya. Tuduhan so'afiqa mulhaqun bi ahlil ahwa, ini perkara ijtihad. Kemudian siapa yang mengatakan itu ijtihad? Syekh Robi tidak menyatakan itu ijtihad, Syekh Ubaid tidak menyatakan itu ijtihad, Syekh Bukhari tidak menyatakan itu ijtihad, Syekh Al-Fauzan tidak mengatakan itu ijtihad. Siapa yang mengatakan ijtihad? Siapa peganganmu? Siapa yang kamu jadikan rujukan? Wa illa kamu lebih ngerti dari mereka. Wallahu a'lam. Kalau seperti itu ya kirim salam. Enggak usah dilanjutkan pembicaraan. Kalau kamu menganggap dirimu atau kamu anggap ada yang lebih alim dari mereka yang mengatakan ini perkara ijtihadiyah sehingga salah pun dapat pahala. Perkaranya adalah zulm wa zulm. Kezoliman. Yang diharamkan dalam syariat. Yang diwajibkan orang itu untuk membela saudaranya, unsur akhak. Zaliman au madluma. Yang madlum dibela kehormatannya, kezolimannya. Yang zalim dicegah, dihentikan dari kezolimannya. Hatta tawakuf pun tidak dibenarkan oleh Syekh Rabi. Tidak ana tawakuf. Aku milih pasif. Tidak ikut-ikut sudah. Kenapa tidak ikut-ikut? Rasulullah perintahkan yang zalim suruh berhenti dari kezolimannya. Yang madlum kamu bela karena dia terzolimi. Kamu diam, saudaramu dihancurkan, saudaramu dizalimi. Isyal ukhuwah. Apa arti persaudaraan? Apa pengakuan manhaj ini yang menyatukan? Kadzib berarti semua ini. Apa gunanya kamu ngaku persaudaraan ketika saudaramu dihancurkan, dizalimi, kamu diam? Tawakuf. Apalagi kamu katakan ini perkara ijtihad. Yang zalim kamu katakan ijtihad. Lah yang orang-orang mazlum terzalimi, kamu mau katakan apa? Kamu bela yang zalim, bukannya kamu hentikan, bukannya kamu larang dari kedzalimannya, kamu ingatkan, tapi kamu kasih mubarir, kamu kasih udzur, itu ijtihad dari yang zalim. Kamu mengamalkan hadis Rasul, unsur akhaka dzaliman, tamna'uhu minadz-dzulm, begitu caranya. Begitu kamu mencegah yang zalim, kamu kasih mubarir, itu ijtihad, itu ijtihad. Khalli, biarkan. Dapat pahala bahkan kalau salah. Subhanallah. Wallahul musta'an. Tulisannya sulit dibaca. Apakah Syekh Saleh Fauzan memerintahkan untuk meninggalkan muhadin hadi? Naam. Dari pertemuan Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri Hafidhahullah dengan beliau Syekh Saleh Fauzan, beliau wasiatkan nasihatnya, ij'aluhu ka'annahu ghairu mawjud. Sudah, anggap orang enggak ada Muhammad bin Hadi. Jangan kalian tersibukkan dengannya oleh fitnahnya. Syekh Fauzan memuji dan meminta kepada Muhammad bin Hadi menjadi salah satu ulama fatwa lajna da'imah. Wallahu a'lam, tinggal tunjukkan buktinya di mana. Masalahnya hujjah, hatil burhan, di mana itu adanya. Mereka hanya mampu dusta dan dusta atau dablajah, merekayasa rekaman kadang, seperti belakangan mereka upload seakan itu penilpunan dengan Syekh Saleh Fauzan, isinya dikesankan itu pembelaan dari Syekh Saleh Fauzan dan pengingkaran beliau enggak pernah mengatakan seperti tadi hadirnya dianggap enggak ada yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Dhafiri. Dan subhanallah, rekaman yang mereka angkat, orang berakal enggak akan bisa mendengar. Kamu dengarkan rekamannya, enggak ada yang bisa ditangkap suaranya. Anehnya, dan itu tanda tanya besar bagi orang yang berakal, si penil pun jelas sekali suaranya. Wadih, jelas. Syekh Saleh Fauzan, mungkin anak astafsir ya Syekh, jelas suaranya wadih. Giliran suara Syekh Fauzan yang dalam rekaman sama sekali gak bisa didengar, gak jelas. Yang paling jelas di awal saja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu gak jelas, gak bisa ada yang ditangkap kalimatnya. Kemudian mereka transkrip bahwa isinya begini, begini, begini. Dari mana diketahui? Suaranya gak ada yang bisa dijelas, gak ada yang bisa ketangkep. Lebih dari itu, si penul pun dikenal dengan kedustaannya, ma'ruf di daerahnya, kadzab. Artinya mereka sudah gak punya bahan lagi, gak punya senjata lagi. ibarat orang kelaparan, hatta sampah atau ini itu yang bisa dimakan, dimakan, ya Allah. Masyaallah al-afiyah wassalamah. Terus yang penting seperti tadi, yang ingin keselamatan afiyah pada agamanya, ikuti orang-orang yang selamat, dan itu wasiat salaf. Ma zalat hadhil umma bi khair ma akhadul ilm an akabirihim. Masih dalam kebaikan selama umat ini mengambil ilmunya dari para kibar ulama'nya. Wafaqakumullah lima yuhibbu yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.